namanya. Kalau bukan kita, siapa lagi yang menolongnya? Yuk kita semua tolong menolong, wajib hukumnya. Sesama makhluk ciptaan Tuhan yang maha kuasa. Dan janganlah kita tak memperdulikan sesamanya. Tak ada salahnya kalau kita membantu dia. Percayalah teman, hidup ini hanya sementara. Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan membantunya? Tunjukkan pada yang lain bahwa kita bisa. Ayo kita semua saling membantu sesamanya. Kalau bukan kita, siapa lagi yang menolongnya? Yuk kita semua kita bisa, pasti bisa, oi, bisa.